cantik terus ke hati. Buah kelantang jangan dimain, buah kelantang jangan dimain, getahnya hitam bagai empedu. Getahnya hitam bagai empedu. Jangan dicari-cari kain tua, jangan dicari-cari kain. Benang menangis jarum terseduh, benang menangis jarum terseduh. Di hari raya terdengar tapir, di hari raya terdengar tapir, duduk tafakur dengan semadi, duduk tafakur dengan semadi. Manisnya gula hanya di bibir saya, gula hanya di bibir, janji yang tulus ikatan diri, janji yang tulus ikatan diri.